Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima, yakni terkait dengan tanda i'rab wawu, tanda rafa wawu sebagai ganti dari dhammah, yakni berada pada isim-isim yang lima tersebut. Dan pada asmaul khamsah tersebut, tanda wawu untuk rafa itu bisa berlaku ya, dengan beberapa syarat yang kemarin sudah disebutkan, dijelaskan syarat yang pertama sampai dengan syarat yang keempat ya. Jadi isim-isim yang lima al-asmaul khamsah itu rafa dengan wawu jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, lafaz isim atau al-asmaul khamsah tersebut adalah lafaz yang mufrad, artinya bukan bentuk musanna dan juga bukan jamak. Sehingga kalau nanti bentuknya musanna maupun jamak, maka tidak berlaku tanda rafa dengan wawu. Kemudian syarat yang kedua, asmaul khamsah tersebut bentuknya itu bukan bentuk tafkhir, jadi bentuk yang mukabbar, mukabbarah, artinya bukan bentuk yang tafkhir, bentuk yang asal, bentuk yang biasa. Sehingga ketika isim-isim tersebut nanti dibentuk menjadi tafkhir, maka tidak berlaku tanda rafa dengan wawu. Jadi nanti kembalinya pada hukum asalnya, itu rafa dengan dhamma. Kemudian syarat yang ketiga, isim-isim yang lima tersebut keadaannya sebagai mudhaf, sebagai mudhaf, artinya tidak berdiri sendiri, tidak satu kata sendirian, tapi dia menjadi mudhaf, diidhafahkan pada isim yang lain sehingga nanti tanda rafa'nya itu dengan wawu. Adapun kalau tidak menjadi mudhaf, maka kembali ke asalnya, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kemudian syarat yang keempat, masih terkait dengan mudhaf atau idhafah tersebut. Jadi asmaul khamsah dia idhafahnya pada selain dari ya mutakallim, mudhaf, tapi pada selain dari ya mutakallim. Kalau mudhafnya pada ya mutakallim, maka rafa'nya itu tidak dengan wawu. Jadi empat syarat ini, dan kemarin sudah disebutkan, dibahas, dibaca, harus dipenuhi oleh kesemua dari asmaul khamsah tersebut. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak berlaku tanda rafa dengan wawu. Jadi tandanya balik, kembalinya pada tanda yang asal. Kemudian masih ada dua syarat yang berikutnya yang disebutkan Syekh dalam syarahnya beliau ini. Hanya saja untuk kedua syarat yang berikutnya ini nanti tidak untuk semuanya, tidak untuk semua kelima isim tersebut, tapi hanya salah satu dari yang lima itu tadi. Jadi kalau empat syarat yang sudah dibahas, yang sudah dipelajari, itu untuk semuanya, untuk kelima-limanya asmaul khamsah, semuanya, lima-limanya, itu empat syarat. Kemudian untuk syarat yang kelima dan juga yang keenam, itu hanya untuk salah satu dari asmaul khamsah tersebut. Dijelaskan di sini, asyartul khamisu, syarat yang kelima, antakuna fu khaliatan minal mimi. Fu ini salah satu dari asma khamsah yang disebutkan kemarin ya. Fu ini keadaannya apa? Khaliatan minal mimi. Bebas dari mim, artinya tidak bersambung dengan mim, tidak diikuti mim. Khaliyah ini bebas, lepas. Bebas atau lepas dari mim, tidak ada mimnya. Wa hadha syartu khasan bi fu. Dan syarat ini khusus untuk lafaz fu saja. Syarat ini khusus hanya untuk lafaz fu saja. Tidak berlaku untuk yang lainnya, tidak berlaku untuk abu, aku, hamu, maupun du. Tapi hanya untuk fu itu saja. Jadi fu itu tidak ada mimnya. Kenapa? Li'annahu yujadu lughatan yaj'aluna badal wawi miman. Karena di sana didapati satu bahasa, satu lafaz yang mereka menjadikan ganti pada wawu tersebut berupa huruf mim. Jadi dalam satu lafaz, satu di antara kata-kata dalam bahasa Arab ada lafaz fu cuma dengan wawu ya. Nah, di antaranya nanti wawu ini nanti akan diganti dengan mim sehingga menjadi famun. Famun, fam. Ini. Jadi tidak dengan wawu, tapi dengan mim. Satu lafaz, satu kata yang dijadikan wawu itu digantikan oleh mim. Fayuqalu, sehingga dikatakan in fataha famuka. Famuka. Fam dengan mim ya. Mulutmu terbuka ya, in fataha famuka, mulutmu terbuka. Jadi di sini dengan mim pada rapat fam, famu dengan mim, tidak dengan wawu. Nah kalau dengan mim maka dia tidak dengan wawu, di situ famuka dengan dhamma, famuka dengan dhamma, tidak dengan wawu ini. Wala taqul, dan jangan engkau katakan in fataha famuka. Ya. Keliru kalau mengatakan ada mim kemudian ada wawu. Ini keliru, tidak tepat, tidak benar. Ya. Salah. Kalau sudah dengan mim, ya sudah, ya tandanya tidak dengan wawu, tapi kembali ke tanda asalnya. Dia dengan wawu ketika memang itu tidak ada mim. Fu hanya fa kemudian diikuti wawu itu tadi. Tidak ada mimnya. Wa takunu isman mufradan marfu'an bi dhammati, sehingga dia itu menjadi isim mufrad yang marfu' dengan dhammah. Jadi famu tadi isim yang mufrad ya. Famun kalau tidak idhofah ya famun, kalau idhofah famuka. Ini isim mufrad yang marfu' dengan dhammah, tanda yang asli. Artinya sama, ya, maknanya sama, mulut, famun ataupun fu tadi sama. Tapi satu lafaz dengan mim dan lafaz yang lain dengan wawu itu tadi. Nah yang termasuk asmaul khamsah yang berlaku hukum tanda rofa dengan wawu, ketika itu dengan wawu, tidak ada mimnya. Kalau lafaz itu dengan mim, maka dia tidak berlaku yang tanda rofa dengan wawu. Ya, kembali ke asalnya tanda rofa dengan dhamma. Jadi ini syarat yang kelima khusus pada kata fu. Jadi kalau dikatakan khusus pada fu berarti tidak berlaku pada yang lain. Abu, aku tidak berlaku demikian. Yang berikutnya asyartu salisu, syarat yang keenam. Khasun aiban antakuna du bimakna sahibin. Ini juga khusus. Syarat yang keenam ini juga khusus pada lafaz du, tidak pada yang lain. tidak pada abu, aku, hamu maupun fu, tapi hanya pada lafaz du. Bagaimana? Antakuna du bima'na sahibin, yakni lafaz du tersebut itu keadaannya atau dia itu bermakna sahib. Jadi du yang termasuk asmal khamsah, tanda rafa'nya dengan wawu, itu ketika du itu bermakna sahib, sahibun atau sahib. Apa sahib? Yang memiliki, yang mempunyai. Jadi du yang bermakna sahib, yang bermakna memiliki atau yang mempunyai, itulah yang termasuk asmal khamsah yang tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa? Ihtirazan min du allati bima'na alladhi. Ini sebagai pembeda ya, dengan du yang bermakna alladhi. Jadi di sana ada ya, dalam satu penggunaan du itu artinya alladhi, bukan sahib. Ya. Kalau du, contohnya kemarin du malin, artinya apa? Sahibu malin, yang mempunyai harta. Ini yang mempunyai makna sahib. Jadi du malin maknanya sahibu malin, yang mempunyai harta. Du ilmin maknanya sahibu ilmin, yang mempunyai ilmu. Du khuluqin maknanya sahibu khuluqin, yang mempunyai akhlak, dan demikian seterusnya. Jadi ini du yang bermakna sahib, dan ini yang termasuk asmal khamsah yang tanda rafanya dengan wawu. Adapun penggunaan du yang bermakna alladhi, maka ini tidak termasuk. Jadi di sana ada du, tetapi dia maknanya apa? Alladhi. Alladhi isim mausul ya. Lianna tayyun, lianna tayyun yasta'miluna du bima'na alladhi. Karena ya, tayyun ini nama satu kabilah ya, kabilah tay. Satu kabilah di bangsa Arab ya, kabilah tayyun, tay. Mereka menggunakan lafaz du itu dengan makna alladhi. Jadi ada kabilah, itu kabilah tay. Mereka menggunakan lafaz du tersebut, tetapi untuk makna alladhi, bukan makna yang sahih tadi. Qala sya'iruhum, berkata salah satu penyair mereka dari kabilah tay tadi, dalam salah satu syair mereka, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Maka sungguh air itu adalah ma'u abi, air ayahku, wa jaddi dan kakekku, wa bi'ri dan sumurku, dhu hafartu yang aku gali, wa dhu tawaitu dan yang aku beri batu. Sumur apa, dindingnya dikasih batu ya, untuk ya supaya bisa tetap terjaga sumurnya. Kowa ya, itu maksudnya membatui, artinya membuat dindingnya dari batu, dengan batu. Du hafartu wa du kowa itu. Dijelaskan di sini, asyahidu qawluhu, syahidnya adalah ucapan penyair tersebut, du hafartu bimakna alladhi hafartu. Du hafartu itu maknanya adalah alladhi hafartu, yang aku gali. Wadu pawaitu bimakna alladhi pawaitu, ya, yang aku batui tadi, yang aku beri batu pada dindingnya tadi. Jadi dalam syair ini zu itu bermakna alladhi. Nah zu yang bermakna demikian, maka ini tidak termasuk dari al-asmul khamsah tadi yang tanda rafa'nya dengan wawu. Jadi yang termasuk al-asmal khamsah tanda rafa'nya dengan wawu itu pada zu yang bermakna sahib. Izan. Oh, untuk catatan kaki di bawah itu alamat dari syiar tersebut ya, artinya syiar tersebut bisa dijumpai dalam kitab-kitab yang disebutkan di bawah itu ya. Al-Baitu li Sinan bin Fahli At-Ta'i. Jadi bait syair ini karya atau ucapan dari Sinan bin Al-Fahl At-Ta'i dari suku Tsai tadi, dari kabilah Tsai tadi. Waqad dzakarahu Abu Tamam fi Humasatihi. Dan sungguh Abu Tamam telah menyebutkan dalam Humasahnya jilid 1 halaman 231, kemudian wa amali Ibn Syajari, wa syarhi mufassal, wa syarhi tafsir. Ini nama-nama kitab ya, jadi rujukan dari syiar tersebut. Kemudian lanjutan penjelasannya. Idzan fasyurutu sittatun. Jika demikian, syarat-syarat itu ada 6. Syarat-syarat al-asmaul khamsah, tanda rafanya dengan wawu, ada 6. Arba'atun mushtarikatun, 4 itu bersama-sama untuk semuanya, untuk kelima isim tersebut. Wasnatani khassatun, dan 2 syarat itu khusus. Oke. Satu untuk fu dan satu untuk zu tadi. Khusus untuk itu. 4 syarat yang mushtarikah, yang bersama-sama untuk semuanya, apa? Antakuna mufradatan. Jadi keadaan isim-isim yang 5 tersebut itu mufrad, yakni bukan musanna dan bukan jamak. Kemudian mukabbaratan, yakni bentuknya mukabbarah, bukan tasghir, bukan bentuk tasghir. Kemudian mudhafatan, ya, susunannya idhafah, diidhafahkan pada isim yang lain sebagai mudhaf. Kemudian idhafataha ila ghairi ja'il mutakallimi. Kemudian idhafahnya tersebut itu pada selain dari ya mutakallim. Idhafah pada selain dari ya mutakallim. Ini 4 syarat yang mustarikah, yang bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, antakuna fu khaliyatan minal mimi. Syarat yang khusus ya. Ya, ini apa? Fu itu keadaannya bebas dari mim, tidak ada mimnya. Wa antakuna zu bima'na sahibin, dan zu itu bermakna sahib. Ini 4 syarat ditambah 2 syarat, jadi ada 6 syarat semuanya. Takulu matalan, engkau katakan misalnya, ja'ani zumalin, datang kepadaku orang yang mempunyai harta, berharta. Zu di sini sebagai fa'il, dia marfok dengan wawu. Kenapa? Karena di sini zu bermakna sahib. Fa'in qulta, jika engkau mengatakan, ja'ani zamalin. Za dibaca dengan za, dengan alif. Khata'un itu keliru, itu salah. Walau qulta, dan jika engkau mengatakan ja'ani zu, ya, tanpa wawu ya, hanya domah zu, zu, zanya hanya di domah tanpa ada wawu, zu malun, hadaftal wawa, engkau hilangkan, engkau buang wawunya, wa rafa'ta habi dommati, dan engkau merafa'kan dengan domah, khata'un itu keliru, itu salah. Ja'ani zu malun, seperti ini keliru, ini salah. Kenapa? Karena wawunya hilang, kemudian itu dirofakan dengan doma, itu tidak benar. Yang benar ada wawu, dan wawunya itu sebagai tanda rofaknya, zu malun. Ini kesimpulan tentang al-asmaul khamsah tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang wawunya sebagai tanda rofak, disimpulkan di sini, idzan al-wawu takunu alamatan lirafa'i fi mawdi'aini. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa' pada 2 tempat. Ini ada yang tidak tercetak ya. Al-awwalu yang pertama, fi jam'il mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Kemudian at-tsani yang kedua, fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang 5. At-tsani ini juga tidak tercetak. Wa hiya allati addahal mu'allifu rahimahullah, dan itulah yang dianggap disebutkan oleh muallif rahimahullah, yang diperhitungkan oleh muallif, ada dua tempat di mana wawu itu menjadi tanda untuk rafa, pada jamak mudzakkar salim dan pada al-asmaul khamsah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tadi yang awal tadi juga, mungkin kalau yang belum tertulis ya, asyartul khamisu dan asyartus sadisu, belum tercetak. Asyartul khamisu, syarat yang kelima, antakuna fu khaliatan minal mimi, itu ada ya, tafeng ya, itu tulisannya ini yang tidak tercetak ya. Asyartul khamisu, syarat yang kelima, antakuna fu khaliatan minal mimi. Kemudian yang keenam, asyartus sadisu, ini juga tidak tercetak mungkin sebagian. Tadi pada du, ya, asyartus sadisu khasun aizan antakuna du bimakna sahibin. Itu awalnya ada ini, asyartus sadisu. Terlewatkan tadi. Tidak ada, kita lanjutkan pada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi ataupun sebelumnya. Takunul wawu alamatan lirafi fi salasati mawadhi'. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa pada tiga tempat. Ma hiya, apa dia, apa itu? Wallahu a'lam, mungkin ada kekeliruan di sini. Tapi kemudian diralat pada ucapan berikutnya. Al-wawu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Fi mawdi'aini am salatatin, pada dua atau tiga. Pada dua tempat atau tiga tempat. Tadi yang di awal disebutkan fi salatati mawdi'a, tiga tempat. Tapi pada ucapan yang berikutnya, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Kemudian dipertegas lagi, fi mawdi'aini am salasatin, pada dua tempat ataukah tiga tempat. Mawdi'aini, pada dua tempat. Ma huwa dalilu, apa itu dalilnya? At-tatabbu'u wal istiqra'u, tatabbu' dan istiqra'. Ma huma, apa keduanya? Apa kedua tempat itu yang menjadi apa tadi, tanda rafa' dengan wawu? Jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsatu dan asmaul khamsah. Ma huwa jamak mudzakkar salimu, apa itu jamak mudzakkar salim? Huwa ma dalla ala thalathatin fa aktsara, yakni isim yang menunjukkan jumlah tiga ataupun lebih. Ma'a salamati bina'il mufradi, dengan selamatnya bentuk mufradnya, dengan utuh ya, tidak berubah pada bentuk mufradnya. Au atau ma jumi'a bi wawin wa nunin au ya'in wa nunin, atau isim yang dijamakkan dengan wawu dan nun, atau dengan ya dan nun ya. Jadi bentuknya utuh dari bentuk mufradnya, kemudian ada penambahan wawu dan nun, atau ya dan nun. Kita lihat contohnya. Intasara muslimuna, okay. Orang-orang Islam itu mendapat pertolongan, okay. Al-muslimuna hada jam'u mudzakkarin salimun, kata al-muslimuna ini, apakah dia jam'u mudzakkar salim? Naam, ya. Kaifa, bagaimana? Bagaimana dia bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim? Al-mufradu muslimun, bentuk mufradnya adalah muslimun. Adif wawan wa nunan, tambahkan wawu dan nun. Suara al-muslimuna, sehingga menjadi al-muslimuna. Bentuknya tidak berubah, tetap hanya menambahkan wawu dan nun. Maka yang demikian disebut jamak mudzakkar salim. Untuk yang berikutnya, kita lanjutkan pada salat insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Yang berikutnya, al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang lima. Ma hiya, apa dia? Apa itu? Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Kelima isim ini yang disebut dengan al-asma'ul khamsa, jumlahnya lima. Yustaratu li'irabi hadhihi al-asma'ul khamsati bil-wawi, disyaratkan i'rab pada isim-isim yang lima ini dengan wawu. Apa syaratnya? Sittatu syurutin, ada enam syarat. Antakuna mufradatan, keadaannya mufrad, bukan musanna dan bukan jamak. Mukabbaratan, mukabbarah, yakni bukan bentuk tasghir, bukan bentuk kecilnya. Mudhafatan, keadaannya idhafah, sebagai mudhaf, diidhafahkan pada isim yang lain. Idhafataha ila ghairi ya'il mutakallimi, idhafahnya tersebut pada selain dari ya' mutakallim. Jadi kalau idhafahnya pada ya' mutakallim, maka tidak memenuhi syarat, berarti bukan dengan wawu tanda rafa'nya. Jadi idhafah, tetapi idhafahnya pada selain dari ya' mutakallim. Wa antaku nafu khaliyatan minal mimi, dan syarat yang berikutnya, pada lafad fu dia bebas dari mim, keadaannya itu bebas dari mim, tidak dengan mim, bukan famun tadi ya, bukan fam atau famun, tidak ada mimnya. Kemudian syarat yang berikutnya, antakuna du bimakna sahibin. Du, salah satu dari isim isyarah, yaitu du, ini bermakna sahib, yakni yang memiliki atau yang mempunyai. Jadi empat syarat untuk kesemuanya, untuk kelima isim-isim tersebut. Kemudian satu syarat untuk fu, khusus untuk fu, dan satu syarat khusus untuk du. Nuridu mitalan, kita inginkan satu contoh. Tatimmu fihi asyurutu, yang mana syarat-syarat itu sempurna badannya. Satu contoh yang memenuhi kesemua syarat tersebut, terutama yang empat tadi ya, yang empat yang sama-sama tadi. Contohnya, ja'a akhuka, saudaramu datang. Ja'a fi'lun maudhi, adalah fi'il maudhi. Aku fa'ilun marfu'un bil wawi, aku dalam kalimat ini sebagai fa'il, sehingga dia marfu', tandanya dengan wawu. Tanda marfu'nya, tanda rafa'nya itu dengan wawu. Niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia lafaz aku tersebut termasuk isim-isim yang lima, termasuk al-asma'ul khamsah, memenuhi syarat-syarat yang ada tadi. Dia mufrad, ya, kemudian mukabbarah, mudhaf, dan mudhaf pada selain dari ya' mutakallim. Berikutnya, a'rib, i'rabkan. Ini satu ayat di surah Yusuf ayat yang ke-94. Kemarin sudah disebut dengan ayat. Walamma fasalatil 'ayru, qala abuhum, dan ketika kafilah itu rombongan itu berangkat, berpisah atau berpisah atau berangkat, pergi, fasol, fasola. Qala abuhum, ayah mereka berkata, dan nanti bisa dibuka di surah Yusuf secara lengkap di sana. I'rabkan kalimat atau ayat ini. Terutama mungkin di sini. Qala abuhum. Karena yang dijelaskan mulai dari situ. Qala, pada lafaz qala ini fi'lun madhin mabniyun 'alal fathai. Qala itu fi'il madhi mabni dengan fathah. Huruf akhirnya fathah. Dia mabni keadaan tetap seperti itu dengan fathah. Tidak berubah-ubah. Qala. Kemudian abuhum fa'ilun. Kenapa? Li'annahu sadara minhu al-qawlu fahuwa fa'ilun. Disebut fa'il karena dia itu sadara minhu al-qawlu. Sadara minhu al-qawlu. Jadi al-qawlu, ucapan ini, perkataan ini munculnya darinya. Pembicaraan tentang pembicaraan yang ada dalam kalimat itu muncul dari lafaz tersebut. Sehingga dia disebut dengan fa'il. Fa'il tersebut marfu'un, marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya al-wawu dengan wawu. Itu al-wawu ya. Bukan al-wawa. Niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Jadi fa'il itu marfu', kemudian tanda rafa'nya dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk al-asma'il khamsah. Wa abu mudhafun, dan lafad abu itu mudhaf. Wa hum, lafad hum mudhafun ilaihi. Jadi abu di sini mudhaf, dan hum itu mudhaf ilaihi. Memenuhi syarat-syarat yang ada, empat syarat yang ada ya. Karena yang tadi untuk semuanya kan empat syarat itu ya. Jadi semuanya terpenuhi dalam lafad ini, abu. Sehingga dia rafa dengan wawu. Berikutnya. Idza qala rajulu, jika ada orang yang mengatakan, qala ukhayyuka li, saudara kecilmu berkata kepadaku. Jadi kalau saudara kan akun, kemudian dibentuk tasghir menjadi ukhayyun. Jadi ufajin untuk kasihir kan mengikuti fajin apa? Ualun. Ualun mengikuti bentuk, mengikuti wazan. Ualun ini bentuk kasihir yang menunjukkan jumlah kecil. Jadi mungkin di situ bisa berarti ukuran atau juga bisa menunjukkan kasih sayang. Ufajin. Jadi ukhayyun bentuk tasghir dari akhun, kemudian diidhofahkan. Ukhayyun diidhofahkan pada kaf menjadi ukhayyuka. Kalau akhun diidhofahkan menjadi akhuka. Asalnya akhun ya. Atau kalau dia tidak mudhof ya, kalau tidak mudhof itu akhun. Tapi kalau mudhof menjadi akhuka. Tapi bentuk tasghirnya itu ukhayyun. Ketika menjadi mudhaf menjadi ukhayyuka. Hadhihi musaghgharatun, ini adalah musaghghar bentuk tasghir. Jadi maknanya ya saudara kecil. Wa min asyuruti an takuna mukabbaratan, dan di antara syarat-syaratnya, syarat-syarat tadi al-asmaul khamsah, tanda rafa'nya dengan wawu, adalah apa? Keadaannya itu mukabbarah, bukan musaghharah, bukan tasghir. Hasanan. Baik, bagus. Ya. Wa idza kanat musaghharatan tu'rabu bimadza? Dan jika dia itu musaghharah, ya, bentuknya itu tasghir, tu'rabu bimadza? Maka diirabkan dengan apa? Tu'rabu bi'irabil ismil mufradi. Dia diirabkan dengan i'rab isim mufrad. Ya, kalau bentuk tasghir, maka kembali ke asalnya, yaitu i'rabnya dengan i'rab isim mufrad. Jadi rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma. Ukhayyuka. Itu ukhayyu. Dengan dhammahnya itu yang menjadi tanda rafa'nya sebagaimana pada isim mufrad. Jadi syarat yang ini tidak terpenuhi. Syaratnya kan mukabbarah. Tadi isim yang lima, tanda rafa' dengan wawu, salah satu syaratnya harus mukabbarah, bukan musaghharah. Kalau musaghharah berarti tidak memenuhi syarat, maka tanda i'rabnya ketika rafa' dengan dhammah sebagaimana pada isim yang mufrad. Jadi salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Ya, ini tanda rafa'nya bukan dengan wawu. Jadi empat syarat harus terpenuhi semuanya. Berikutnya, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berkata, antum wa aba'ukum. Ini ayatnya. Antum wa aba'ukum, kalian dan ayah-ayah kalian. Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-54. Yang dibahas di sini pada lafaz aba misalnya. Aba. Aba dijana dari abun, ayah. Atau kalau diidhofahkan ya abuka misalnya. Buka abukum. Jamannya ada. Hadihi, ini yang dimaksud tadi ya pada lafaz ada tersebut abau. Bima rufi'at, dengan apa dia dirafakkan? Rufi'at bi dhammati. Dia dirafakkan dengan dhammah. Sehingga dibaca a wa abau. Ya. Lafaz abau dibaca dengan dhammah. Itu sebagai tanda rafaknya. Jadi aba'u, jamak dari abun atau abukum tadi, dia dirafakkan dengan dhamma. Kenapa? Li'anna min syuruti i'rabiha bil wawi an takuna mufradatan wa hadhihi jam'un. Karena di antara syarat i'rabnya dengan wawu, i'rab pada al-asma'ul khamsah itu dengan wawu adalah keadaannya mufrad. Padahal ini jamak. Aba'ukum di situ jamak. Padahal syaratnya tadi harus mufrad. Dengan wawu dia harus mufrad. Kalau jamak berarti kan tidak memenuhi syarat, sehingga dia rafa'nya dengan dhammah, tidak dengan wawu. Yang dibaca wa aba'u dengan dhammah di situ. Bimadza tarfa'uha? Dengan apa engkau merafakkannya? Bidhommati, dengan dhommah. Walimadha rufi'at bidhommati, dan kenapa dia dirafakkan dengan dhommah? Li'annaha jam'u taksirin, karena dia itu jam'u taksir. Wa jam'u taksiri yurfa'u bidhommati, dan jam'u taksir itu dirafakkan dengan dhommah. Ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya, tanda rafak dengan dhommah salah satunya adalah apa? Jam'u taksir. Jadi aba ini bentuknya jamak taksir. Sehingga ketika rafa dia dengan dhamma. Dan tadi tidak memenuhi syarat pada al-asmaul khamsah yang tandanya dengan wawu. Karena ini jamak bukan mufrad. Berikutnya. Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan dari beberapa contoh yang tadi? Tidak ada. Qala sya'iru Tayyin, berkata seorang berkata penyair dari Tay, kabilah, salah satu kabilah di Arab sana. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri zu hafartu wa zu qawaitu. Tadi sudah dibacakan syairnya. Maka sungguh air itu adalah air milik ayahku dan kakekku dan sumurku yang aku gali dan yang aku beri batu pada dindingnya. Bahwa itu ya. Taqaddama takhrijuhu, ya. Sudah terdahulu takhrijnya. Apa alamat untuk syair ini? Ma taqulu fi dhu, apa yang engkau katakan pada dhu dalam syair tersebut? Hal hiya min al-asma'il khamsati, apakah dia itu termasuk isim-isim yang lima? Termasuk atau tidak? Ini tidak ada jawabannya di sini ya. La, ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena dhu di situ dimakna al-ladhi. Dalam syair ini dhu itu bermakna al-ladhi, sehingga tidak memenuhi syarat. Dhu yang termasuk al-asma'ul khamsah, tanda rafa'nya dengan wawu, kalau dhu tersebut bermakna sahib, bermakna yang memiliki atau yang mempunyai. Adapun kalau dhu itu bermakna al-ladhi seperti dalam syair ini, maka itu bukan termasuk al-asma'ul khamsah, sehingga ya, tanda i'rabnya tidak dengan wawu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ini juga tidak tertulis di surah Al-Anbiya ayat yang ke-54. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang mempunyai keutamaan yang agung, yang besar. Zu di sini bermakna sahib, yang mempunyai. Zu mina asma'il khamsati. Zu di sini dalam ayat ini termasuk al-asma'il khamsah. Marfu'atun bil wawi, marfu' dengan wawu, dirafa'kan dengan wawu. Di anna syurata fiha tammatun, karena syarat-syarat padanya itu tammah, sempurna, memenuhi semua syarat-syarat yang ada, yaitu mufrad, kemudian mukabbarah, mudaf, mudafnya pada selainnya mutakallim, kemudian tambah satu lagi apa, bermakna sahid. Ya, khusus untuk itu ada tambahan syarat, yaitu dia bermakna sahid. Syarat-syaratnya semua terpenuhi, tam, sempurna, sehingga dia termasuk al-asma'ul khamsah, tanda rafa'nya dengan wawu. A'rib, i'rabkan. Sama ini yang kita tulis juga sama. Wallahu dzul fadlil azim. Walaupun ayatnya berbeda ya, alamatnya di surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Tapi sama ini ayatnya. Wallahu dzul fadlil azim. Sama. I'rabkan ayat ini. Allahu. Jadi dalam mengi'rab, ketika dijumpai kata Allah, ya, itu menyebutnya dengan ini, lafzul jalalah bi lafzul jalalah. Jadi tidak langsung disebut Allah gitu, tapi disebut dengan ungkapan lafzul jalalah sebagai bentuk adab kata Allah Ta'ala. Karena kalau langsung disebut, misalkan Allah itu mubtada, Allah itu fa'il atau mungkin maf'ul bih, nanti bisa apa ya, dari sisi adab yang jelas kurang baik. Sehingga disebut dengan istilah lafzul jalalah bi lafzul jalalah, lafaz kemuliaan. Ya. Lafzul jalalati, lafzul jalalah ini, yakni lafaz Allah tersebut dalam ayat tersebut. Mubtada'un sebagai mubtada. Marfu'un, mubtada itu marfu'. Didommati dengan dommah az-zahirati yang tampak. Wallahu, marfu' dengan dommah yang tampak. Kemudian dzu, khobarul mubtada'i. Dzu itu sebagai khobar dari mubtada'. khobar itu sebagaimana mubtada, yaitu dia marfu. Khobar mubtada dia marfu bil wawi dengan wawu du, jadi marfu-nya dengan wawu. Minya badan alil bommati sebagai ganti dari bommah. Kenapa? Li annahu minal asma ila khamsati, karena dia termasuk al asma ila khamsah. Tadi syarat-syarat terpenuhi semuanya secara sempurna, bermakna sahih. Sehingga marfu'nya dengan wawu du. Berikutnya, yaqulur rajulu, orang mengatakan, hadza famuka, ini mulutmu. Famuka, fam, famun itu mulut. Ini mulutmu. Limada la turfa'u bil wawi, lafat famuka tersebut. Kenapa dia tidak dirafakan dengan wawu? Tidak ada wawu kan di sini, famuka enggak ada wawunya. Berarti apa? Rafa'nya tidak dengan wawu. Karena tidak ada wawu. Yang namanya tanda mestinya ada wawu. Tidak ada wawu berarti apa? Dia rafa'nya tidak dengan wawu, tapi dengan dhammah di sini. Tapi sudah dijelaskan. Kenapa? Tidak rafa'nya dengan rafa'nya tidak dengan wawu. Di anna min syuruti raf'il asma'il khamsati bil wawi an takuna su. Karena di antara syarat-syarat rafa'nya isim-isim yang lima itu dengan wawu, ya, untuk isim ini lafadznya adalah fu, ya, khaliatan minal mimi, yang lepas dari min, yang tidak ada minnya, fu tidak ada min. Kalau famu kan ada min, ya, kalau ada min tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat apa? Kalau tidak ada min, itu fu seperti ini. Kalau fu tidak ada min baru memenuhi syarat, jadi fu ka, tanda rafa'nya dengan wawunya ini baru memenuhi syarat fu ka. Pada fu ka, pada fu ka tersebut itu tanda rafa'nya dengan wawu, dia memenuhi syarat sempurna syaratnya. Wahuna fiha mimun, dan di sini tadi pada famuka itu di situ ada mim, ya. Fabimada narfa'uha, dengan apa kita merofakkannya? Di dommati dengan bomma. Jadi kalau dengan mim pada famu itu rofaknya dengan bomma. Kenapa? Limada li'annaha ismun mufradun, karena dia itu ismun mufrad. Famun itu mufrad, maksudnya rofaknya dengan bomma. Kalau tidak menjadi mudhaf kan famun, mungkin diidhafahkan pada kas menjadi famuka. Ini isim mufrad, rofaknya dengan bomma, tidak termasuk al asma al khamsah karena ada minnya. Yang termasuk al asma al khamsah kalau tidak ada minnya, fuka. Dua lafadz ini sama artinya, ya, famuka dan fuka sama, mulutmu dia sama. Berikutnya, limadza atal muallifu bi alamatil wawi ba'da alamatil dhammati, kenapa muallif mendatangkan tanda wawu sesudah tanda dhammah, tanda asli dhammah. Sesudah itu ada beberapa tanda pengganti, tapi mu'alif menyebutkan wawu dulu, baru yang lain. Kenapa? Li'anna dhammata idza usbi'at sarat wawan. Karena dhammah itu jika disempurnakan, ya, dia akan menjadi wawu. Ya. Maksudnya apa? Kemarin sudah dijelaskan, ya, dhammah kesesuaiannya dengan wawu, mendekati wawu. Ya. U sesuai atau mendekati dengan wawu. Jadi jika disempurnakan, disesuaikan akan menjadi wawu. Sehingga sesudah dhammah disebutkan wawu dulu, baru yang lain. Yang dekat dulu, yang ada hubungannya lebih dekat dulu, baru yang lain. A'rif i'rabkan kalimat berikut ini. Fa'ada abuka wara'aka. Ayahmu duduk di belakangmu. Fa'ada fi'lun madhin, fi'il madhi. Abu fa'ilun. Dalam kalimat ini abu sebagai fa'il. Marfu'un marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya itu dengan wawu. Niyabatan 'ala dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu min al-asma'il khamsati. Karena dia itu termasuk isim-isim yang lima. Wa abu mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi. Dan abu di situ mudhaf dan bomir kaf sebagai mudhaf ilaihnya. Syarat-syarat terpenuhi. Syarat-syarat yang ada, empat syarat terpenuhi semuanya. Ya abu di sini termasuk al-asma'ul khamsah. Contoh berikutnya. Ja'a abawani, datang dua orang ayah. Ja'a fi'lun maudin, ja'a ini fi'lun maudin. Abawani, dua orang ayah. Jumlahnya dua ya. Fa'ilun marfu'un, sebagai fa'il. Dia marfu'. Wa'alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya itu dengan alif. Wala yurfa'u bilwawi, dan tidak dirafa'kan dengan wawu. Abawani. Alifnya di sini, ini yang menjadi tanda rafa'nya. Alif. Bukan wawunya di sini. Ada, ini ada wawu, ada alif. Abawani. Yang menjadi tanda rafa'nya mana? Alifnya ini. Walaupun ada wawu, tapi wawu ini bukan tanda rafa'. Bahkan sebenarnya wawu ini asli dari lafaz abawani tersebut, asli dari abun tersebut. Jadi bukan tanda rafa'nya. Li'annahu tadi ya, tanda rafa'nya dengan alif, tidak dirafa'kan dengan wawu. Kenapa? Li'annahu faqada syartal ifradi, karena dia itu kehilangan syarat ifrad, syarat harusnya mufrad. Ya, pada al-asmaul khamsah kan syaratnya harus mufrad. Pada kemudian dia apa? Idhuwa musannan, dia itu musanna, sehingga tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus mufrad, padahal ini musanna, maka tidak memenuhi syarat. Kehilangan syarat yang pertama, itu syarat mufrad tadi. Sehingga apa? Rafa'nya tidak dengan wawu, tetapi dia dengan alif. Dan untuk musanna i'rab dengan alif itu yang akan dibahas berikutnya insyaallah. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Kan? Penulisannya apa tanya bawah itu? Penulisannya benar semua. Benar semua insyaallah. Akhirnya musanna itu bukan. Yang ini al-asmaul husna, ini bukan. Ini isim mufrad biasa. Isimnya benar. Dan semuanya dipakai. Ada yang melafat famuka, ada yang melafat suka, tinggal memilih. Artinya sama, maknanya sama, tapi berbeda lafat, berbeda bunyi. Kalau dari sopannya, sopan yang mana? Famuka sama suka, naikinnya. Allah alam sama sebenarnya sama ya. Kalau dua ini loh, dua ini kelihatannya sama. Karena di sana juga ada lafal-lafal yang lain sekitar mulut ya. Ada lisan yang tidak bisa dengan syafatun bibir ya, ini sesuai dengan siaknya, kebutuhannya untuk yang mana yang ditekan. Dan kalau secara umum famun, kalau diidofakan baru yang suka. Yang jelas kalau yang fuka kan dia harus mudhof. Tidak bisa sendirian. Kalau mau yang sendirian, ya gunakan yang dengan ini. Famun. Misalnya menunjuk ya, hadza famun. Ini mulut. Ini dengan lafaz yang ini, hadza famun. Tidak bisa hadza fu, tidak bisa. Tadi tidak memenuhi syarat. Kan dia harus mudhof. Kalau tidak mudhof, ya tidak bisa. Tidak bisa dengan wawu. Ya sudah kembali ke yang ini. Jadi yang fuka, dia digunakan ya harus ketika hanya mudhof saja. Ya seperti yang lainnya. Kelima-limanya itu semua harus mudhof untuk tandanya dengan wawu. Kalau tidak mudhof, berbeda nanti lafadznya. Abuka, kalau tidak mudhof kan abun, tidak ada wawu. Akuka, akun. Amuka, amun. Fuka tadi famun. Itu tidak ada. Ya, dia harus mudhof. Tidak bisa atau zumung, tidak ada. Itu harus mudhof. Kalau yang lainnya bisa. Apa bentuk isim mufradnya tanpa idhofah. Abun, akun, famun, famun. Kemarin yang diperselisihkan hanun. Baru ketika menjadi mudhaf memenuhi syarat tadi dengan wawu. Abuka, akuka, kamuka, apa kamuki, suka. Seperti ini. Ada lagi yang ditanyakan? Dulu yang bermakna halal itu jarang atau sering baik? Jarang. Tadi hanya mungkin di beberapa atau di sebagian logat atau dialek atau tadi beberapa kabilah saja, tidak semuanya. Yang kebanyakan yang kita jumpai dari mungkin dari Al-Quran, dari hadis dan misalnya, itu bermakna fahid kebanyakannya. Tapi tadi ada yang juga bermakna al-lazim, itu yang harus hati-hati. Untuk mengetahuinya bagaimana ya, perhatikan siapul kalam, konteks kalimatnya bagaimana. Du hafartu itu kemudian kalau sesudahnya fi'il, hafartu kan fi'il, kan tidak mungkin du kok memiliki aku menggali, kan enggak nyambung ya. Seandainya itu bermakna sahih, du hafartu aku yang memiliki aku menggali, kan enggak nyambung. Berarti yang semacam ini dia bermakna alladhi hafartu. Jadi untuk mengetahuinya dicek, diperhatikan siapul kalam. Kalau itu bisa diganti dengan alladhi dan cocok, berarti itu yang bermakna alladhi. Kalau diganti alladhi tidak cocok, berarti itu yang bermakna sahih. Ya, tinggal diganti aja antara sahih dan alladhi. Ya, jadi ketika menjumpai itu untuk mengetahui maknanya, diganti. Zu hafartu, sahibu hafartu, tidak cocok kan? Aladhi hafartu, cocok, berarti ini yang bermakna aladhi. Zul fa'lil azim, sahibul fa'lil azim, cocok, berarti ini yang bermakna sahib. Kalau aladhi al fa'lil azim, tidak cocok, tidak sesuai, berarti itu yang bermakna sahib. Jadi untuk mengetahui maknanya, ganti saja dengan sahib atau dengan aladhi. Mana yang lebih pas, lebih sesuai, itu yang benar. Dan tadi kebanyakan yang bermakna sahih, yang kita jumpai dalam apa dari ayat-ayat dari hadis-hadis ya, dari yang ada itu seperti itu. Walaupun kalau yang di sana ya, kalau yang keseharian di sana, bisa tanya yang tidak pernah ke sana. Ya. Yang mau mudakar saja berarti ya. Kalau mana beda maksudnya? Hanya mudakar saja itu. Mudakar syaratnya. Ini tidak disebutkan. Jadi itu hanya mudhakar. Ini kalau mu'anas kan lafadznya zatu. Sudah berbeda lagi. Dan ini juga tidak termasuk. Ya, tidak termasuk asmaul khamsah. Jadi hanya lafadz-lafadz ini. Mungkin tidak. Ya, mungkin kurang disebutkan. Wallahu a'lam. Ini hanya yang mudhakar saja. Aku juga demikian yang mudhakar. Ukhtu tidak termasuk. Ukhti, ukhtuka tidak termasuk. Jadi hanya ini yang mungkin bisa jadi tambahkan ya, hanya yang mudhakkar yang majelis. Ada lagi? Kalau abun, muannatsnya apa? Umun ya, ibu. Juga tidak termasuk. Muzakkar ya. Ini bisa ditambahkan sebagai catatan satu. Ada lagi? Jadi ini tanda rafa yang wawu ada pada dua tempat. Alhamdulillah sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya, tanda pengganti yang lain adalah alif. Pengganti dari dhammah yaitu alif. Hanya pada satu tempat yaitu isim mutsanna. Kita dibaca dulu, dipelajari, nanti pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.